Permata, andai permata jadi hiasan. Cariku muda, cariku muda sembuh lukanya. Bagai sutera dalam lukisan, hidupku indah warnanya. Baru mengungkap suara.